فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان ada suara-suara ini udah lemes dah قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر kuat enggak kalau berdiri ذلك kalau enggak kuat ya jangan dipaksa ya kuat ya yang lain belum tentu ya. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما تؤمرون sepertinya cukup ya sampai sini ya masih panjang sini ya silakan siapa yang mau membaca ayat yang ke-65 diutamakan yang belum pernah dulu kalau sudah tidak ada yang mau mencoba ya silakan yang sudah pernah ulang. Ya silakan, silakan siapa? Ada yang mau coba angkat tangan? Coba antum. Ini speakernya. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Ya, main. Siapa lagi? Selamat? Sudah belum? Sudah ya? Yang siapa belum? Coba Pak Antum, Pak. Ya. Belakang. Ya, siapa lagi yang belum? Faruk, Seruk. Coba. Hah? Belum siap. Ya udah, antum. Anaknya Pak Adun, coba. Ya antum dulu, siapa yang belum? Sok. Yang belum. Ya. Ayat yang ke-67. أن تذبحوا تذبحوا أن تذبحوا بقرة أتتخذنا قالوا لي أتتخذنا أتتخذنا هزوا ya. Ada bakat suaranya, tinggal dilatih tajwidnya. Ya, depan nyantum sudah. Nah. Qalud mahi mahi, kalau disambung boleh mahi ya. Ya, qala pendek, qala innahu la faridu wa la bikrun awanum. Terus faf'alu, ya yang rajin ya, ajar ngajinya ya, biar lancar nanti insyaallah. Sudah ya, sampai ayat yang ke-68. Baik, kita baca makna dan juga tafsir yang ringkas dari ayat-ayat yang barusan kita lewatkan. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan sungguh kalian, siapa? Orang-orang Yahudi, Bani Israel, ya, telah mengetahui keadaan orang-orang yang i'tadaw minkum, melampaui batas di antara kalian. Dulu nenek moyang mereka, ya, fi sabti, di hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradah, jadilah kalian kera-kera, khasiin yang rendah, yang dicampakkan. Jelas maknanya, walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum, sungguh kalian telah mengetahui keadaan dari orang-orang terdahulu di antara kalian yang melampaui batas di hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradah, jadilah kalian qiradah, kera-kera yang hina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala apabila menghendaki sesuatu, cukup dengan mengatakan apa? Kun, maka jadilah. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki sesuatu dengan mengucapkan apa? Kun, jadilah, maka jadi. Ya. Kita baca penjelasan yang ringkas dari Al-Musannif rahimahullahu ta'ala. Walaqad 'alimtum 'ilman mu'akkadan jarimata aslafikum alladhina tajawazu hududallahi dhulman wa baghya. Dan sungguh kalian telah mengetahui dengan pengetahuan yang kuat tentang kejahatan para pendahulu kalian, yang mana mereka tajawazu hududallah, melampaui batasan-batasan Allah karena kedzaliman dan juga perbuatan melampaui batas dari mereka. Hina harrama alaihimus sayda yaumas sabti bidunubihim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas mereka untuk as-sayd, mencari ikan, berburu ikan di hari Sabtu. Kenapa Allah haramkan? Bidunubihim, karena sebab dosa-dosa mereka. Fanasabu fihi shibaka wasadu alhitana, tapi ternyata mereka memasang perangkap-perangkap, jaring-jaring, dan mereka pun sadu alhitan, memburu ikan-ikan. Faqulna lahum, kemudian kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan manbudhin, jadilah kalian kera-kera yang dicampakkan. Fasaru kadzalik, maka jadilah mereka demikian. Kisah tentang Ashabus Sabt ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf dalam keadaan rinci lengkap. Awalnya was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurran wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang tinggal di tepi pantai. Sebagian besar ahli tafsir menyebutkan nama negerinya Ailah. Negeri apa? Ailah. Yang lain menyatakan Madian. Idh ya'duna fis sabti, tatkala mereka melampaui batas di hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtim syurru'a, ketika ikan-ikan datang kepada mereka dengan bersegera dalam jumlah yang sangat banyak. Iya. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, dan di hari selain Sabtu ikan tadi tidak ada satupun yang nongol. Ya, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka karena sebab kefasikan mereka. Ujian yang sangat berat. Ya, dengan sebab ujian ini banyak di antara mereka Bani Israel yang gagal sehingga mereka mendapatkan laknat, sehingga mereka menjadi apa? Kera, na'udzubillah. Ya. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu punya satu hari yang dikhususkan untuk ibadah. Sebelumnya Nabi mereka Musa alaihissalam sudah menentukan hari Jumat. Cuma mereka protes biasa. Kebiasaan siapa? Orang-orang Yahudi. Kebiasaan siapa? Bani Israel. Mereka pengennya hari Sabtu. Kami tidak mau hari Jumat. Inginnya hari Sabtu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan mereka. Dijadikan hari Sabtu ini sebagai hari raya yang dikhususkan untuk ibadah. Gak boleh kerja, gak boleh mancing, gak boleh cari ikan. Haram hukumnya kalau ada di antara mereka yang bekerja atau mencari ikan. Maka Allah uji dengan ujian yang lumayan berat. Ikan ya berdatangan ke tepi pantai, mudah ditangkap, bukan hanya dengan jaring, dengan tangan pun bisa. Besar-besar. Iya, ikannya. Maka satu demi satu dari Bani Israel mulai gak sabar. Iya, mulai gak kuat menahan ujian tadi. Satu demi satu, ketika satu orang berupaya ngakali, pasang jaring di hari Jumat, nanti malamnya Ahad diambil, dibakar. Yang lainnya, bau ikan ini, enak ini, kita juga kepengen nih. Akhirnya mulai banyak yang melanggar dari Bani Israel, sehingga mereka bikin lubang-lubang di samping laut yang dalam, kemudian dibikin jalannya seperti sungai yang dangkal, sehingga ketika diterpa angin ikan-ikan tadi masuk ke lubang-lubang yang mereka bikin. Mereka bikin di hari Jumat. Nah, di malam Ahadnya atau di pagi harinya mereka berebut, ya, bersenang-senang mengambil ikan. Ketika ada sebagian dari mereka, nanti akan kita insya Allah jelaskan tentang keadaan Bani Israel menghadapi ujian ini menjadi tiga golongan. Di tempatnya saja ya. Sebagian mengatakan, jangan kalian perbuat demikian. Allah telah melarang kalian, jauhilah yang demikian, karena ini akan mendatangkan laknat dari Allah. Kata mereka, kami tidak mengambil ikan di hari Sabtu kok. Larangannya kan hari Sabtu, kita kan ngambil hari Ahad. Ini apa? Hilah, tipu daya, siasat untuk mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala, dan siasat ya licik mengakali syariat Allah untuk menjadikan yang halal jadi haram, yang wajib jadi gugur. Ini dosanya besar, lebih besar ketimbang orang yang dia langsung melakukan dosa tapi tidak dengan siasat. Dosanya lebih besar. Buktinya apa? Buktinya nih, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menjadi apa? Kera-kera yang punya ekor, naudzubillah. Iya, hatinya hati manusia, tapi bentuk rupanya seperti apa? Kera-kera. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ini menunjukkan besar dan beratnya curam, iya, kejahatan, keburukan mengakali syariat Allah, yang haram supaya halal. Iya, yang wajib supaya gugur. Ini kejelekan yang sangat. Nabi kita alaihi salatu wasallam menasihati kita, la tartakibu martakabatil yahud fatasahillu, ma harramallah bi adna al-hilah. Janganlah kalian menjalani jalan-jalannya orang-orang Yahudi sehingga kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan satu bentuk hilah, tipu daya. Iya. Dikatakan oleh Ibnu Asyur rahimahullah, insyaallah untuk kisah lengkapnya di tempatnya saja ya, di surat Al-A'raf. Kata Ibnu Asyur, wa innama ju'ila al-i'tida fihi ma'a anna al-hafra yawm al-jum'ah لأن أثر الذي يترتب عليه العصيان هو دخول الحيتان في الحياض يقع في يوم السبت. Hanyalah Allah jadikan al-i'tida, perbuatan melampaui batas padanya, padahal al-hafr, pembuatan apa, lubang-lubang tadi di hari Jumat, karena pengaruhnya ya alladhi yatarattab alaihi al-'isyan, yaitu kemaksiatan, yaitu masuknya ikan-ikan tadi pada perangkap-perangkap mereka itu, ya qa'u fi yaumi sabt, tetap terjadi di hari Sabtu. Iya. Jadi tidak ada sedikit pun alasan yang bisa dibenarkan ya oleh mereka Bani Israel, orang-orang Yahud, melakukan perbuatan tersebut. Itu kezaliman, kejelekan yang sangat-sangat jelek. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang makan riba, bahkan mereka, orang-orang Yahudi, biasa makan riba, biasa makan harta manusia dengan batil. Tapi kenapa enggak diubah wajah mereka atau bentuk tubuh mereka menjadi kera dan babi, sedangkan ini sekedar memakan ikan, diubah wajah mereka, bentuk tubuh mereka menjadi apa, kera yang hina. Sirnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tadi perbuatannya ashabus sabat itu dengan hilah, ya kelicikan, mengakali syariat Allah supaya yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Ya, sedangkan mereka, perbuatan orang-orang yang memakan riba dan harta manusia dengan batil, itu mereka lakukan dalam kondisi menyadari kesalahannya, menyadari dan tahu dia salah, tahu dia termasuk orang yang dosa, ngaku. Enggak ada apa, hilah. Ya. Jadi mereka merasa dalam hatinya, saya itu melanggar perintah Allah. Ada penyesalannya dan ada mungkin dalam hatinya keinginan suatu saat untuk meninggalkannya. Adapun mereka yang melakukan kemaksiatan dengan hilah, ya kapan dia mau bertobat? Dia merasa benar, dia tidak merasa bersalah. Oleh karenanya, mereka-mereka yang makan riba, makan harta manusia dengan batil, enggak ubah wajahnya menjadi kera dan babi. Sedangkan ini ashabus sabat diubah. Jadi antum perlu ketahui bahwasanya mereka itu orang-orang Yahudi kebiasaannya makan riba, wa akluhumur riba, ya. Dan juga memakan harta manusia dengan batil. Dari sini kita mengetahui apa jelek dan buruknya apa hilah, mengakali syariat Allah, menggugurkan haram, keharaman-keharaman, atau menggugurkan kewajiban-kewajiban. Dan ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadzal qudzah bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaluhu qalu al yahud wan nasara qala fa qala faman. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, kalian pasti akan mengikuti jalannya orang-orang terdahulu di antara kalian, ya, satu helai bulu demi satu helai bulu yang ada di anak panah, begitu apa dekat, begitu apa mirip satu sama lainnya, ya. Sampai pun kalau mereka Bani Israel masuk ke lubang apa biawak, mesti di antara kalian pun ada yang melakukannya. Maka para sahabat bertanya, al-Yahud, apakah al-Yahud wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala faman, siapa lagi gitu ya, kalau bukan mereka. Dan ternyata banyak sekali hilah, tipu muslihat yang dilakukan oleh sebagian manusia di zaman ini. Dalam jual beli ada yang namanya inah. Ini kan siasat, akal bulus untuk makan riba. Jadi ada seorang yang dia butuh uang sebenarnya, cuma tetangganya yang punya toko pelit, dihutangi enggak mau ngasih. Sehingga sudah, kata yang punya toko ini tetangganya, kamu ini ambil barang saya, motor harganya 15 juta, ambil dulu, setelah itu dijual sama saya dengan harga 10 juta. Jadi diambil motor tadi 15 juta belum bayar. Ya, diambil kemudian dijual lagi sama siapa? Orang tadi, pemilik motor tadi, ya. Dengan harga 10 juta dikasih kontan 10 juta. Berarti dia utang punya berapa? Hah? Punya utang 5 juta. Ini riba dengan hilah. Itu kejelekan, keburukan. Dalam zakat pun ada. Seperti seorang yang sebenarnya sudah sebentar lagi datang. Iya, kewajiban zakatnya, haulnya misalkan sepekan lagi sudah mulai apa? Datang. Maka dia belanjakan sebanyak-banyaknya hartanya sehingga apa? Nisabnya berkurang sehingga ada kewajiban zakat. Dalam setiap iya, apa? Amal ibadah ada saja di situ naudzubillah hilah. Mungkin dalam sholat juga ada kali. Seperti orang yang dia malas sholat. Dia pernah dengar hadis Nabi SAW, man akala al-basal wal-thum wal-kurroth fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, bawang bakung, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kita. Karena malaikat terganggu dengan sesuatu bau yang gak enak, yang manusia terganggu. Ah, saya lagi malas makan bawang lah. Ya. Wah, kenapa kemarin udur? Saya barusan makan bawang putih, bawang merah. Beragam hilah, na'udzubillah. Dalam zakat juga ada, dalam ini juga ada. Itu ya adalah apa? Merupakan jejak-jejak peninggalan siapa? Al-Yahud, ummah yang maghdubah alaihim. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kata beliau, mereka itu ashabu sabat yang diubah rupanya menjadi apa? Kera. Lam yakfuru bi at-Taurah wa bi Musa. Tidaklah kafir dengan Taurat, beriman kepada Taurat. Wa bi Musa, dan tidak kafir pula dengan Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa. Wa innama fa'alu dhalik ta'wilan wa ihtiyalan. Ya, zahiruhu zahirul ittiqa wa haqiqatuhu haqiqatul i'tida. Hanyalah mereka melakukan takwil dan ihtiyal, ya, tipu daya, ya, siasat, ya, yang zahirnya, yang tampak al-ittiqa adalah perbuatan ittiqa, menjaga perintah Allah. Apa ittiqa? Yani menghindari larangan Allah. Tapi hakikatnya adalah i'tida, perbuatan melampaui batas. Munasabahnya kenapa mereka diubah menjadi apa? Kera dan babi, itu sangat jelas. Ya, dijelaskan oleh mereka para ahli tafsir. Ya, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Al-qiradah itu kalau kita perhatikan adalah asbahu syai'in bil anasi, adalah hewan yang paling mirip dengan apa? Manusia dalam hal syakal adh-dhahir. Yaitu apa? Bentuk dhahirnya, susunan dhahirnya, di mana berjalan dengan dua kaki, punya tangan, punya kepala, punya telinga, punya hidung, yang penempatannya gitu secara dhahir mirip dengan apa? Manusia. Walaisat biinsanin haqiqatan, tapi mereka bukanlah manusia. Tidak seperti yang dikatakan oleh siapa? Pak Darwin yang menyatakan bahwa saya manusia itu asal-usulnya dari apa? Kera ini, kadzab, dusta. Karena kera sudah ada sebelum al-masakh, diubahnya Bani Israel ashabus sabat menjadi apa? Kera. Iya. Bahkan umat yang di masakh, diubah bentuknya, rupanya, kata para ulama, itu tidak akan bisa tinggal hidup lama. Innallaha lam yubqi, ya, lil masakh nasalan wala aqiba. Allah tidak akan menyisakan al-masakh, pengubahan bentuk, nasab, keturunan, enggak ada. Jadi mereka enggak mau minum, enggak mau makan, enggak punya keturunan, dan mati dalam waktu 3 hari. Dan teman-temannya yang beramar ma'ruf masih mengenali, bukankah kami dulu mengingatkan kalian? Mereka yang bisa menjawab hanya menundukkan apa, menganggukkan kepala mereka. Kata beliau, tanya semisalnya, ya, demikian pula amalan mereka, lihat, ya, dan hilah tipu muslihat mereka. Lamma kanat musyabihatan lil haqqi fi dhahir, ketika secara dhahir sepertinya selaras dengan kebenaran. Hari Sabtu enggak mancing kok, ibadah, berada di tempat-tempat ibadah mereka, zahirnya kan demikian. Iya kan? Wa mukhalifatun lahu fil batin, tapi secara batin hakikatnya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Sehingga harus kita apa? Waswadai. Ya. Hilah-hilah yang berupaya dengannya seseorang menghindari kewajiban-kewajiban atau menerjang larangan-larangan dari Allah, itu apa? Merupakan tipu muslihatnya mereka, ashabus sabat, umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya nasihat Nabi, la tartakibu martakabatil yahud, janganlah kalian melakukan sesuatu yang diperbuat oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Yeah. Dikatakan di sini, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Setelahnya apa? Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan ha, ada beberapa aqwal penafsiran dari mereka para mufassirun, ada yang menafsirkan faja'alnaha kembali ke ikan-ikan. Ada yang menyatakan al-qaryah, negeri tadi, ailah. Ada yang menyatakan hukuman tadi diubahnya bentuk-bentuk mereka menjadi apa? Kera. Faja'alnaha, dan kami jadikan hukuman tersebut, kita pilih yang ini, yakni diubahnya bentuk-bentuk mereka menjadi kera. Kami jadikan itu sebagai pelajaran, nakalan. Ini az-zajir, sesuatu yang bisa menghalangi. Iya, sesuatu yang bisa menghentikan manusia dari melakukannya semisalnya. Nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai seringkali diterjemahkannya pelajarannya. Kami jadikan hukuman tadi sebagai pelajaran bagi negeri yang di sekitarnya dan juga umat-umat sebelumnya, negeri yang ada di sekitarnya ataupun negeri yang berita mereka sampai kepadanya. Pelajaran bagi umat-umat yang ada di saat itu ataupun umat-umat yang setelahnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga pelajaran bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Baik, kita baca penjelasannya, tafsirnya. Faja'alna hadhihi al-qaryah. Kalau di sini al-musannif rahimahullah memilih dhamir ha kembali kepada al-qaryah. Kami jadikan negeri tadi, ya. Faja'alna hadhihi al-qaryata 'ibratan liman bihadratiha min al-qura. Maka kami jadikan negeri tadi, ailah menurut sebagian besar ahli tafsir, 'ibrah sebagai 'ibrah pelajaran, liman bihadratiha min al-qura, bagi negeri-negeri yang ada di sekitarnya, yablughum khabaruha wa mahalla biha, yang sampai kepada mereka berita tentang ashabus sabat dan apa yang menimpanya. Wa ibratan liman ya'malu ba'daha mithla tilka dhunub, dan juga ibrah pelajaran dan pencegah bagi orang yang mau melakukan, ya, ya'mal ba'daha, melakukan semisalnya setelah mereka, mithla tilka dhunub, semisal dosa tadi, yakni membuat hilah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ja'alnaha tadhkiratan lis-salihin, dan kami jadikan itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang saleh. Di sini dikhususkan ya al-mau'izah kepada al-muttaqin wa mau'izatan lil-muttaqin, karena memang yang bisa mengambil pelajaran hanyalah mereka, orang-orang yang bertakwa. Meskipun ini adalah mau'izah bagi semua manusia, hanya saja yang bisa mengambil i'tibar dan intifa' adalah al-muttaqun. Maka Allah khususkan penisbahan mau'izah kepada orang-orang yang bertakwa, wa mau'izatan lil-muttaqin, dan sebagai mau'izah pelajaran pencegah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'lamu annahum 'alal haqqi, agar mereka tahu bahwasanya mereka di atas hak. Kita sudah sempat singgung tadi bahwasanya ketika ujian ini datang, mereka al-Yahud ada tiga golongan. Golongan yang pertama yang terkena laknat tadi, yang melanggar melampaui batas, dan yang kedua adalah golongan yang diam, tidak melarang, tidak memerintah. Iya. Dan golongan yang ketiga ini yang mahmud, yang terpuji, yang Allah jelaskan secara sharih tegas bahwa Allah selamatkan mereka, adalah golongan yang mereka menegakkan amar ma'ruf. Ya wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Di sini ada tiga golongan disyaratkan dengan ayat ini. Ketika ada satu umat di antara mereka, kenapa sih engkau peringatkan mereka? Percumalah mereka ini susah, bandel mereka. Ya. Mereka ini kan akan diadab juga oleh Allah, sudah biarkan saja. Maka kata mereka yang menegakkan amar ma'ruf, ya, ma'dziratan ila rabbikum, agar mereka tidak punya udzur, ya, di sisi Rabb mereka. Dan juga bagi kita sudah menegakkan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak disalahkan kelak di akhirat. Kita sudah menegakkan amar ma'ruf. Ya. Ini Allah selamatkan. Anjayna alladziina nahawna 'anil su'. Ya, diselamatkan. Adapun orang yang diam tidak disebutkan nasibnya bagaimana. Ada khilaf dari ulama. Ya. Ya, nanti insyaallah di tempatnya saja. Ya. Liya'lamu annahum 'alal haqq. Jadi mereka yang beramar ma'ruf tahu bahwa mereka ternyata di atas al-haq. Iya, di atas al-haq. Ternyata kita alhamdulillah di atas al-haq. Kita senantiasa menjaga perintah Allah, tidak berani melanggar larangan Allah, dan kita selamat. Berarti kita yakin di atas al-haq. Semakin kokoh iman mereka, keyakinan mereka. Fayathbutu alaihi, sehingga mereka tetap kokoh di atas al-haq. Ah, itu. Ini tentunya kisah Allah kisahkan karena di dalamnya terkandung banyak sekali pelajaran dan manfaat buat kita kaum muslimin, agar tadi jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah al-Yahud membuat hilah siasat untuk mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-67. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, pembahasan yang berbeda. Wa idz qala Musa liqaumi, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk kalian menyembelih baqarah, sapi apa? Betina. Ya. Apa jawaban mereka? Bani Israel qalu, lihat, enggak aneh mungkin ya kalau kita mendengar membaca jawaban Bani Israel yang senantiasa mereka apa? Banyak berjidal. Ya. Qalu atattakhidhuna huzwa, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan olok-olok? Apakah engkau hendak memperolok-olok kami wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang bodoh, yang melakukan perbuatan mengolok-olok. Antum perlu ketahui ya tentang sebabnya. Sebab Nabi Musa alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka Bani Israil untuk apa? Menyembelih baqarah. Ya. Sebabnya adalah adanya qatil, seorang yang terbunuh yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Di dalam tafsir disebutkan beragam kisah. Tapi intinya yang jelas, yang sharih disebutkan oleh Al-Quran adalah bahwasanya ketika didapati ada seorang yang terbunuh, maka mereka manusia saling menuduh satu sama lainnya, dan terus memuncak perselisihannya, perseteruannya, hingga mereka hampir saling berbunuh. Maka mereka pun berhukum kepada Nabi Musa, sudah, di tengah-tengah kita ada Nabi Musa, ya, kita datang saja bertanya kepada dia, ya, tentang siapa pembunuh ini, pembunuh orang ini. Ya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata, wa idz qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Apa jawab mereka? Atattakhidhuna huzwa? Maksudnya, kenapa sih mereka mengucapkan ucapan ini? Apakah engkau ya, wahai Musa, hendak menjadikan kami bahan olok-olok? Maksudnya apa sih kaitannya pembunuhan orang tadi dengan menyembelih baqarah? Bodoh mereka, jahil mereka. Padahal di sini Nabi Musa mengatakan innallaha ya'murukum, menyampaikan perintah Allah, innallaha ya'murukum, Allah perintahkan kalian. Nabi Musa tidak berkata idbahu, sembelihlah oleh kalian. Kalau dikatakan seperti ini mungkin disangkanya ijtihadnya Nabi Musa. Tapi beliau hanya menyampaikan perintah Allah, innallaha ya'murukum, Allah perintahkan kepada kalian untuk apa? Menyembelih baqarah. Tapi jawaban mereka, lihat, atattakhidhuna huzwa, padahal siapa yang memerintahkan? Allah. Makanya Nabi Musa berkata, a'udzubillahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi orang-orang yang jahil. Iya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, kata beliau, wa innama umiru bidhabhi baqarah duna ghairiha liannaha jinsu ma'ub abaduha min al-ijli liyahuna indahum ma kana yarawnahum min ta'zimih. Hanyalah mereka diperintahkan, wallahu alam, kata beliau, diperintahkan untuk menyembelih baqarah bukan selainnya dari binatang ternak, karena baqarah ini adalah satu jenis binatang, ya, atau sejenis dengan apa yang dahulu mereka sembah. Apa sih dahulu yang pernah disembah oleh Bani Israel? Al-ijl, patung anak sapi. Dan sejenis apa? Baqarah. Ini diantara hikmahnya, wallahu alam, kata beliau. Agar apa? Liyahuna indahum ma kana yarawnahu min ta'zimi, agar menjadi hina dan rendah apa yang dahulu mereka pandang besarnya, agungnya. Iya. Dan kata Syekh Ibn Utsaimin, saddara al-amru min Allah. Nabi Musa mendatangkan perintahnya dari Allah. Iya. Beliau tidak mengatakan amurukum, aku perintahkan kalian untuk kalian sembelih apa? Sapi. Tidak pula beliau mengatakan idbahu, sembelihlah sapi. Tapi beliau katakan apa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Agar apa katanya? Liyakuna ad'a ila qabulihim wa imtithalihim. Agar yang seperti ini lebih mendorong mereka untuk menerima perintah tadi dan melaksanakannya. Karena ini datangnya dari Allah, bukan dari ijtihad saya. Iya. Kata Syekh juga Ibn Utsaimin rahimahullah, maknanya a'udzu billahi an akuna dzawil jahli wassafah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku menjadi orang yang bodoh dan dungu. Iya. Sehingga kalau saya bodoh dungu, kemudian saya jadikan hamba-hamba Allah sebagai bahan olok-olok, aku berlindung dari seperti ini. Paham ini? Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang bodoh dan dungu, yang biasanya kebiasaannya menjadikan manusia hamba-hamba Allah sebagai bahan-bahan olokan. Iya. Wala siyama wa ana asnadul amra ila Allah. Lebih-lebih aku sandarkan perintah ini kepada Allah. Hadza amrun mustahil, ini suatu hal yang sangat mustahil. Mustahil perintah ini sebagai bentuk bahan olok-olok, mustahil. Ya. Oleh karenanya Nabi Musa berlindung diri kepada Allah, a'udzubillah. Li'annahu amrun la yaliq, karena seperti itu menjadikan olok-olok, menjadikan hamba-hamba Allah sebagai bahan olok-olok adalah sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang dai, oleh seorang nabi apalagi. Iya kan? Iya. Awalan yang pertama kata beliau rahimahullah, la yajuzu, lihat sisi ketidakbolehannya, sisi ketidakmungkinannya beliau melakukan yang seperti itu, yakni memperolok-olok kaumnya. Yang pertama, la yajuzu binisbah ila isnadi al-amri ila Allah wa huwa laisa minhu. Tidak boleh ya menyandarkan perintah kepada Allah padahal itu bukan dari Allah. Enggak mungkin. Iya. Kalau dikatakan itu sebagai olok-olok berarti bukan dari Allah. Sedangkan Nabi Musa mengatakan Allah yang memerintahkan dan hak benar apa adanya. Yang kedua, annahu la yajuzu an yattakhidha al-insan ahadan min ibadihi huzwa. Tidak boleh seorang pun untuk menjadikan orang lain dari hamba Allah sebagai bahan olok-olok. La siyama fi mithli hadzal maqam, lebih-lebih lagi pada maqam yang seperti ini. Maqam menyelesaikan pertikaian, ya. Maka tidak pantas kiranya, apalagi beliau seorang nabi yang mulia kalimullah. Kata beliau, wa fi hadza dalilun ala annal huz'a bil khalqi minas safah. Ini juga nasihat buat kita sendiri. Iya. Di sini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya memperolok-olok makhluk itu termasuk kedunguan. Meskipun sepertinya yang bohir yang diolok-olok ini bodoh, punya kekurangan, tapi hakikatnya yang memperolok-olok itulah orang yang safih, dungu. Nasallallahu salama wal afiyah. Iya. Kita mana masih waktu? Tanggung ya? Belum selesai bacakannya? Ya, tafsirnya belum dibaca nanti ya. Kita baca tafsirnya. Wadhkuru ya bani Israila jinayata aslafikum. Ingatlah wahai bani Israil kejahatan para pendahulu kalian, sesepuh kalian. Wa kathrata ta'annutihim wa jidalihim li Musa alaihi salatu wassalam, dan banyaknya perbuatan menyusahkan dan debat mereka kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hina qala lahum, ketika Nabi Musa berkata kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Faqalu mustakbirin, maka mereka berkata dengan sombongnya, ataj'aluna mawdi'an lisukhriyah wal istighfaf, apakah engkau wahai Musa hendak menjadikan kami tempat olok-olok, tempat peremehan? Faradda alaihi Musa biqaulih, maka Nabi Musa bantah mereka dengan ucapannya, astajiru billahi an akuna minal mustahzi'in, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang memperolok-olok hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini atau dari ayat ini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ya tentang pembagian al-jahl. Ya, waktu sudah habis ya atau masih ada? Pas. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah masih belum selesai ya tafsir penjelasan tentang kisah dari Bani Israel ya, yang mereka melampaui batas dan mereka lancang serta tidak memiliki adab kepada nabinya. Ya, juga apa yang terjadi di tengah-tengah mereka dari pembunuhan. Ya, insyaallah kita akan baca ya kelengkapannya pada kesempatan berikutnya bi'idznillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.